seperti kemarin, kau berbalik meninggalkan ku tak ku simpan. Sisa dendam, lihat nanti kita buktikan siapa aku. Menyesali keputusanmu, tak ku simpan sisa dendam, ku buktikan aku.